cinta remaja. Bagai sekutu bunga mekar dan layu setiap hari. Tiada ketetapan hati. Indah di pandang mata dan dirasakan dalam hati, tapi tak ada tujuan dan tak ada harapan. Cinta remaja bagai sekutu bunga, apabila kita berdiri layu selamanya. Kisah cinta cinta remaja.